Kemudian di dalam riwayat yang lain terangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ama targhawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Tidak kalian ridha menjadi seperempat penduduk surga? Lihat ya, dari 70 umat umat Islam seperempat. Tidak kalian ridha menjadi seperempat penduduk surga? Maka takabbar, kata Ibnu Mas'ud, kami pun takbir. Gembira dengan hal tersebut, takjub dan gembira. Tumma qala kemudian Nabi berkata lagi, "Ama tarbau an takunu thulutsa ahli jannah?" Tidak kalian ridha menjadi sepertiga penduduk surga? Maka kami pun takbir, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an takunu syatra ahli jannah." Saya sangat berharap kalian ini menjadi seperdua penduduk surga. Berdua penduduk surga. Iya. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud juga dari jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, disebut ada tambahan bahwa penduduk surga itu ada 120 sah. Penduduk surga 120 sah. Dan umat Islam mendapatkan 80 sah. Jadi penduduk surga ada 120 sah, 120 barisan. Dan umat Islam dapat 80 sah darinya. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang didapatkan oleh umat Islam. Ya, kerana itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat, menjadikan kita pada sebaik-baik umat. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Ditampakkan kepada umat-umat. Faraitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahim. Maka saya melihat seorang nabi dan bersama Nabi ini sekelompok kecil. Ar-Rahtun itu angka 3 sampai 9. Kalau Ruhay, pengicilannya lagi. Jadi Nabi bersamanya Ruhay, kelompok kecil. Kemudian seorang Nabi dilihat lagi oleh Rasulullah dan bersama dia satu dan dua orang hanya pengikutnya. Tidak ada Nabi, tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian Nabi berkata, kemudian saya melihat Ibrahim Ali Sawadul Qadim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Maka saya menyangka itu umatku. Maka dikatakan itu adalah Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya. Tapi lihatlah ke ufuk. Maka saya lihat ke ufuk, kata Nabi, saya lihat jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian dikatakan lihat lagi ke ufuk lainnya. Maka dilihat lagi, ternyata jumlah yang sangat besar. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi ummatu, ini adalah umatmu, wa ma'akum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa la 'adab." Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 lagi. Ada 70.000 dari umatmu ini mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa 'adab. Dari umat Islam khusus ada 70.000 yang masuk surga tanpa ada siksaan dan tanpa ada hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua darinya. Ya. Dan diterangkan dalam riwayat lain, ada beberapa riwayat tapi para masyayikh menyebutkan yang sahihnya, setiap 1000 ada tambahan 70.000 lagi. Jadi setiap 1000 ada tambahan 70.000 lagi. Jadi kalau dihitung-hitung ya sekitar 4.970.000. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Nah, dan ini keutamaan khusus bagi umat Islam. Keutamaan khusus bagi umat Islam. Kerana itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang amalan yang sedikit mereka meraih pahala yang sangat besar. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, diperumpamakan umat Islam itu bagaimana kedudukannya? Seorang lelaki yang memberikan upah kepada para pekerja. Dikatakan siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai siang maka upahnya adalah satu kirab, satu gulung emas, satu gulung, ya satu kirab satu gulung, dan itu satu gulung emas, satu kirab. Maka bekerjalah orang nakal. Setelah itu ini panjang waktunya dari pagi sampai siang. Ya, kemudian tadi dikatakan saya bekerja untukku dari siang sampai asar. Asar itu sudah dekat terbenam matahari. Ya. Waktunya juga masih jauh begitu. Maka bekerjalah orang Yahudi juga dengan upah satu kirab. Kemudian dikatakan siapa yang bekerja untukku dari asar sampai terbenamnya matahari, ringkas waktunya. Tapi upahnya dua kirab. Upahnya dua kirab. Maka umat Islamlah yang mengerjakannya. Maka marah orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kami lebih banyak amalan, kami sedikit upahnya? Maka dikatakan kepadanya, apakah kalian dizalimi? Ya kan akadnya begitu. Siapa yang bekerja sambil ini dapat satu kirat, tidak ada kezaliman. Kalian kerja diberikan upah. Dan umat Islam diberikan keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan yang demikian besar. Karena itu sangat tinggi sekali nilai ucapan beliau di sini yang membawakan dalam pendahuluan ini. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikeluarkan sebagai umat, dikeluarkan dan dijadikan dalam Islam ini, dikeluarkan dalam sebaik-baik umat. Dalam sebaik-baik umat. Nah, ya. Para ulama ahli balaghah menyebutkan bahwa pendahuluan itu kadang ada disebut dengan bara'atu istihlal. Seorang pengarang buku itu membawakan pendahuluan-pendahuluan. Dengan pendahuluan ini bisa dipahami apa yang ia akan sampaikan nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang akan disampaikan oleh Imam Al-Tarbahari di sini adalah perkara-perkara pokok yang menunjukkan keutamaan umat. Prinsip pokok yang umat berada di atas hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, فَنَسْأَلُكُ التَّوْفِيقَ بِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. Maka kita memohon kepada Allah taufiq terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. وَالْحِبَّ مِمَّا يَكْرَهُ وَيَسْخَطُ. Dan kita memohon juga kepada Allah penjagaan dari apa-apa yang Allah tidak senangi, apa-apa yang dibenci, dan apa-apa yang dimurkai. Ya. Nah, sini beliau berkata, kita memohon kepada Allah taufiq. Hendaknya demikian setiap muslim senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufiq kepada Allah dan jangan bersandar pada dirinya. Makhluk itu penuh dengan kelemahan. Tak boleh bersandar pada diri, tapi hanya bertawakal dan minta taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Syuaib alaihi salam beliau berkata, "In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu." Saya menginginkan hanya sekedar islah, kemampu saya. Dan tidak ada taufik bagi kecuali hanya kepada Allah. Padanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Nah, maka hanya setiap muslim senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjuki jalan yang lurus. Terkait dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-taqa wal-afab wal-ghina. Ya Allah, saya mohon kepada untuk petunjuk, ketakwaan, rasa cukup, jaga kehormatan diri dan rasa cukup. Dan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim diperintahkan untuk berdoa, Allahumma hdini hidayat at-tariq wa saddidni sadad as-sahm. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, hidayah di atas jalan, dan patahkanlah saya, luruskanlah saya seperti lurusnya anak panah. Kita anak panah kalau tidak lurus, tidak bisa dididik dengan lain. Dia harus lurus betul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa seperti itu. Sini Imam Al-Barbahari berkata, kita memohon kepadanya supaya kita diberi taufik untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai dan diridainya. Penetapan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat al-mahabbah dan sifat ar-ridha. Allah punya sifat mencintai, sifat mahabbah dan sifat ridha, sifat meridai. Kita tetapkan dua sifat ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dikatakan, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Berbuat baiklah kalian. Punya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalimat mencintai dalam Al-Quran disifatkan kepada Allah itu sangat banyak sekali. Nah, dan juga diridai radhiyallahu anhum wa radu ankum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kita tetapkan dua sifat ini. Walaupun dua sifat ini saling terkait. Siapa yang dicintai oleh Allah, berarti Allah meridainya. Siapa yang diridai oleh Allah, berarti Allah mencintainya. Tetapi karena dua lafaz ini ada di dalam Al-Quran, dua sifat ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tetapkan keduanya sebagaimana datangnya. Nah, demikian pula beliau berkata, wal hikbah mimma yakrahu wa yasqatu. Dan kita memohon kepada Allah perlindungan, penjagaan, supaya dijaga dari apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah, dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Ini juga penetapan dua sifat bagi Allah, itu sifat benci dan sifat murka. Nah, kita tetapkan sebagaimana adanya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, kita serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat al-karaha ada dalam Al-Qur'an, walakin kariha Allahu bi'athabi. Surat Thalaq. Akan tetapi Allah tidak senang, benci berangkatnya mereka. Orang-orang munafikin berangkat untuk jihad. Allah benci mereka berangkat. Fasabbaqahum. Maka dibuatlah mereka itu putus asa, putus semangat. Nah, dan sifat as-sabr itu ada juga dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annakum ittaba'u ma asqata Allah." Dalam surah Muhammad. Hal tersebut karena mereka mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka. Maka kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Dan doa beliau ini adalah doa yang agung sekali. Doa yang agung dan dibutuhkan oleh setiap muslim. Seorang muslim, kalau mendapatkan taufik dari Allah pada apa yang Allah cintai dan ridai, apa lagi kurangnya? Sudah lengkap semuanya untuknya. Dan demikian pula kalau dijaga oleh Allah dari apa yang dibenci dan apa yang dimurkai, maka tidak ada lagi kesengsaraan atasnya. Karena itulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Maka kita berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, "Fanas'aluka at-tawfiqa bima yuhibbu wa yarda wal hibba mimma yakrahu wa yaskhathu." Nah. Baik. Kemudian beliau mulai merinci di sini dan menerangkan pokok-pokok sunnah dari kitab beliau ini, Syarhus Sunnah. Dan di sini ada dalam kitab yang di depan saya ini cetakan kedua dengan tahqiq Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Nah, cetakan ketiga ya. Baik. Cetakan ini dibuat dengan nomor-nomor. Menunjukkan poin-poin begini. Saya meningkatkan pemahaman orang yang membaca. Kalau misalnya di deret sekaligus begitu, kadang sulit dipisah antara kandungan mana dan mana lainnya. Padahal yang disebut oleh Imam Al-Barbahari di sini poin-poin masalah. Poin-poin masalah. Karena itu kalau dibuat dengan bentuk poin, itu akan enak. Seorang itu memahami. Bisa akan paham dengan baik. InsyaAllah ta'ala. Nah, walaupun pada sebagian poin yang beliau buat, itu ada sebagian yang kayaknya butuh dipecah. Satu poin butuh dipecah menjadi dua kadang. Nah, dan ada kadang satu poin butuh digabung. Dan insyaAllah ta'ala kita akan menerangkan sesering kemampuan isi kitab ini. Dan perlu diketahui bahwa dalam pembahasan saya ini, membahas Syarhus Sunnah, saya memakai syarah penjelasan tentang Syarhus Sunnah dari ceramah Syekh Abdul Aziz Ar-Radihi hafizahullahu ta'ala. Dia termasuk salah seorang murid senior yang mulazamah belasan tahun bersama Syekh Ibad rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian juga kita gabungkan syarah-syarah sebab kunya masalah yang tepat, lalu gabungkan dengan syuruhat dari buku-buku lain seperti syarah al-Aqidah Tahawiyah, syarah al-Aqidah Al-Wasitiyah, dan lain-lainnya dari buku para ulama kita. Nah, tadi secara khusus berkaitan dengan kitab, saya standar dengan syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Maka perbaikan-perbaikan atau koreksi terhadap pengarang itu jangan dianggap datangnya dari saya, tapi datangnya dari Syekh yang mengajarkan kitab ini dan juga datangnya dari Masyekh yang lain. Nah, baik. Kita lihat. Sini dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam poin yang pertama, "I'lamu anna al-islam huwa sunnah. والسنة هي الإسلام." Bisa dibaca والسنة هي الإسلام. ولا يقوم أحدكما إلا بالآخر. Ketahuilah, sungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Baik. Sini dikatakan oleh pengarang, rahimahullah, kata beliau, "I'lamu," ketahuilah. Didahului oleh Imam Al-Barbahari dengan kalimat "I'lamu," ketahuilah. Bagi pendahuluan dan pada orang yang membaca kitab ini, sehingga mereka punya intibah, punya perhatian terhadap poin yang akan disebutkan, masalah yang akan disebutkan. Dikatakan oleh beliau, Anna Islam huwa sunnah. Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Iya. Apa itu Islam? Sungguhnya Islam adalah sunnah. Di sini ada dua kalimat yang perlu kita terangkan. Kalimat Islam dan kalimat sunnah. Al-Islam punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Islam bermakna umum itu adalah agama para nabi dan para rasul. Yang diberi definisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iman, juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Islam huwa al-istislam lillah bil tauhid wal inqiyad lahu bil ta'ah wal bara'ah min asy-syirk wa ahlihi. Itu Islam bermakna umum. Ini agama para nabi dan para rasul. Semuanya di atas hal ini. Yaitu al-istislam lillah bil tauhid. Berislam, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bil ta'ah. Terikat kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'ah min asy-syirk wa ahlihi. Dan bertakdir dari kesyirikan dan pengikutnya, pengikut kesyirikan tersebut. Ini Islam bermakna umum. Dan Islam bermakna khusus itu adalah syariat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam bermakna syariat Islam kita dalam pengertian syariat oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Quran. Beliau membagi Islam menjadi dua. Kata beliau, Islam itu ada yang tingkatannya di bawah keimanan. Di bawah keimanan. Yaitu i'tiraf bil lisan, pengakuan dengan lisan. Dia mengakui berislam dengan lisannya, yang dengan hal tersebut terjagalah darahnya. Terjagalah darahnya. Apakah dia yakini ucapannya itu atau tidak, maka itu sudah dianggap Islam. Nah, masalah yakin dan tidaknya itu adalah masalah hati kembali kepada seorang. Tidak diketahui. Tidak ada mengetahui kecuali Allah. Maka ketika dia berucap dengan mengislamkan dirinya, maka dengan ini ia telah dianggap Islam. Ini yang diinginkan dalam firman-Nya, qala fil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang A'rab, orang-orang pegunungan, kami telah beriman. Maka katakanlah kalian belum beriman, tetapi katakan kami telah berislam. Ini Islam yang diinginkan, Islam di bawah iman. Islam di bawah iman. Dan ada Islam, makna yang kedua kata Imam Al-Asbahani, itu iman atau Islam di atas keimanan. Nah, tingkatannya di atas keimanan. Yaitu seorang, pertama, ia telah mengakui, mengikrar dengan lisannya, dia juga tetap dengan hatinya, dan memenuhi konsekuensinya dengan mengerjakan syariat Islam itu. Dan tunduk kepada Allah pada segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan tentang kedudukan Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebutkan dalam firman-Nya, "Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika berkata kepadanya Rabb-nya, "Berislamlah kamu," maka dia berkata, "Saya berislam kepada Rabbul alamin." Ya. Ini pengertian al-Islam. Baik. Jadi kata beliau, sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa itu artinya adalah jalan. Jalan yang baik maupun jelek. Itu arti secara bahasa. Kita berbicara secara bahasa sekarang. Ya. Jadi sunnah adalah jalan yang baik maupun jelek. Pada khalat min qablihim sunnah ini. Telah berlalu sebelum mereka sunnah-sunnah. Jalan-jalan. Ada pelajaran. Orang jalan sebelumnya ada yang baik, ada yang jelek. Sampai itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa memberi sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Dalam riwayat berikut, dalam lafaz berikutnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa memberi sunnah dalam Islam dengan sunnah yang jelek. Sunnah di sini maknanya apa? Secara syariat atau secara bahasa? Secara bahasa. Jadi jalan yang baik atau jalan yang jelek. Jangan dipahami. Jalan bermana sunnah, bermana pengertian syariat. Tidak. Baik. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan. Jalan yang baik maupun jelek. Itu arti secara bahasa. Tapi bukan itu yang diinginkan di sini. Yang diinginkan adalah arti secara istilah. Arti secara syar'i. Mana sunnah secara syar'i? Punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dan makna khusus. Adapun makna khusus, ya tergantung ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah. Dari ahli ilmu di bidang apa yang menggunakannya. Kalau ulama ahli hadis, ia memberi definisi sunnah lain. Ahli fikih lain lagi. Ahli usul fikih lain lagi. Ketika memberi definisi sunnah. Nah, ini sunnah bermakna khusus di sini. Kalau ahli hadis, mereka mengatakan sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengertian paling ringkasnya. Dan sudah cukup seperti ini. Tapi sebagian para ulama menambah dengan pengertian ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw khuluq aw sifatin khuluqiyatin kanat aw khalqiyah. Dengan definisi lengkap ini. Jadi dalam istilah hadis sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu perbuatan, atau perkataan, atau takrir, penetapan, atau sifat beliau. Sifat akhlaknya, maupun sifat tubuhnya. Sifat penciptaannya. Ini pengertian sunnah dalam istilah para ulama ahli hadis. Kalau para ulama ahli usul fikih, dia katakan sunnah itu, ma sadara anin Nabi SAW, gairul Qur'an. Sunnah itu adalah apa yang keluar dari Nabi selain Qur'an. Apa yang keluar dari Nabi selain Qur'an. Maka masuk di dalam sunnah ini ucapan beliau, perbuatannya, ya, takrirnya, penulisan beliau, beliau berisyarat, ya, beliau melakukan atau meninggalkan, semuanya terhitung sunnah. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tinggalkan, itu semua terhitung sunnah dalam istilah para ulama ahli usul fikih. Baik, kalau dalam istilah para ulama fikih, apa itu sunnah? Dalam fikih itu dikatakan ada lima hukum. Wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, lalu haram. Jadi sunnah dalam istilah ulama fikih adalah derajat setelah wajib. Kan begitu? Derajat setelah wajib. Itu dalam istilah ulama fikih. Jadi kita lihat kalau penggunaan khusus, ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah ini? Nah ini kalimat banyak yang bingung. Mengingat sunnahnya begini. Dalam sunnah Nabi begini. Kemudian ini hukumnya sunnah. Kan beda semua ini maknanya dalam pengertian. Ya harus kita lihat maknanya tersebut sesuai dengan penggunaannya di mana, letak penggunaannya kemana. Iya. Jadi ini sunnah bermakna umum, bermakna khusus. Sunnah bermakna khusus. Adapun sunnah bermakna umum dan sunnah yang bermakna umum ini yang diinginkan oleh Imam Barbahari di sini. Sunnah bermakna umum itu yang disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam Jami al-Ulum wal-Hikam. Beliau berkata, as-sunnatu hiya tariqul maslul. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. Kata beliau sunnah adalah jalan yang ditempuh. Jadi sunnah itu jalan yang ditempuh. Tapi dengan rajah maka kalimat ini akan mencakup berpegang teguh terhadap segala sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidin berada di atasnya. Apakah itu berupa keyakinan, keyakinan, atau berupa amal, amalan-amalan, atau berupa aqwal, perkataan-perkataan. Ini makna sunnah yang umum. Kata beliau, hadhihi hiya sunnah al-kamilah. Inilah sunnah yang sempurna, kata Ibnu Rajab. Walihada kana salaf qadiman. Karena itu para ulama salaf yang terdahulu, lainnya Imam Barbahari, terhitung ke ulama salaf. Nah, para ulama salaf terdahulu, itu tidak menggunakan kalimat sunnah, kecuali apa-apa yang mencakup seluruh hal tersebut. Apa-apa yang mencakup seluruh hal tersebut. Jadi ini sunnah bermakna umum. Jadi sunnah yang bermakna umum, itu tidak terbatas pada hadis Nabi saja. Tidak, atau hukum saja, hukum sunnah. Tapi sunnah bermakna umum masuk di dalamnya masalah etikat, masalah akidah, masuk di dalamnya masalah syariah, masalah syariah, masalah ahkam, masuk di dalamnya usul dan furu', masalah pokok maupun cabang ada di dalam sunnah. Ini sunnah yang bermakna umum. Karena itu kata beliau di sini, setelah kita memahami makna kalimat sunnah ini, mungkin bisa lebih dekat. Kita melihat perkataan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala di sini. Beliau berkata, i'lam anna al-islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Wasunnah itu Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah. Sunnah bermakna umum. Sunnah bermakna umum, kalau kita perhatikan, itulah Islam itu sendiri. Kan begitu? Sebab sunnah bermakna umum mencakup segala semua kehilangannya. Akidahnya, ahkamnya, dan seterusnya. Kalau begitu, itulah Islam itu sendiri. Ya. Karena itu beliau katakan, ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak mungkin tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Nah, di sini kalimat terakhir ini, tidak mungkin tegak salah satu dari yang lain, salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya, ini memberikan kemungkinan yang kedua. Mungkin saja Imam Al-Barbahari menginginkan makna khusus di sini. Sunnah bermakna tuntunan Nabi, tetapi sudah diketahui bahwa tuntunan Nabi bersama dengan Al-Quran. Sebab Islam itu adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya Islam itu adalah sunnah, yaitu sunnah bermakna umum. Kemungkinan yang kedua, Islam itu adalah sunnah, yaitu sunnah bersama Al-Quran. Islam adalah sunnah bersama Al-Quran, sengaja tidak disebut sebab sudah dimaklumi. Sebab sudah dimaklumi. Dan orang ahli bid'ah, mereka tidak menolak Al-Quran. Dari ahli bid'ah, mereka menolak sunnah Rasulullah SAW. Apakah menolak secara keseluruhan atau menolak sebagiannya? Menolak secara keseluruhan, inilah yang dikenal di zaman ini dengan nama Al-Quraniyun. Yang orang Indonesia mengatakan mereka ingkar sunnah. Nah, Al-Quraniyun mereka mengatakan pengikut Al-Quran. Dan dusta mereka, mengaku pengikut Al-Quran. Kalau mereka pengikut Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan وَمَا رَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوا وَمَا رَاتَكُمَا لِكُفَتَهُ. Dalam Al-Quran dikatakan apa yang dibuat oleh Rasul Al-Billah dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Kenapa kalian tak amalkan Al-Quran, mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah? Kan dusta mengatakan, mengikuti Al-Quran. Nanti kata cuma Al-Quran saja yang diambil, hadisnya Nabi tidak diambil. Bagaimana cara kamu sholat? Tidak ada tuntunan sholat dari takbir sampai salamnya, kecuali dalam sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran cuma ada tuntunan umum saja, aqimus sholat, tegakkan sholat, disebut beberapa waktu sholat. Ya. Kaifiyah sholat dari mana? Dari hadisnya Nabi SAW. Bagaimana caranya kalau mengeluarkan zakat secara terperinci? Ada memang sebagian perintah zakat dalam isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Dan juga zakat pertanian wa'atul haqqahu yawma hasadi. Tapi rincian zakat itu bagaimana? Itu di dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kamu puasa? Yang tentunya yang benar. Kecuali dari awal puasa sampai akhir. Ya kecuali dari sunnah Nabi dia mengambil. Ya kan? Tak mungkin dipisah sama sekali Al-Quran. Ya. Islam itu dari sunnah Rasulullah SAW. Maka orang mengenai dengan Al-Quraniyun ini mereka di atas kesesatan yang sangat nyata sekali. Bahkan karena syifat Salah Al-Quran dikatakan kufur keluar dari Al-Islam. Nah, sampai kepada derajat kafir keluar dari Al-Islam. Ya. Kemudian orang yang mengingkari sunnah yang kedua itu menolak sebagian. Dia tidak tolak semuanya, tapi dia tolak sebagian. Dia katakan bahwa sunnah itu terbagi dua, ada hadis ahad dan ada hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir, hadis secara umum katanya itu dipakai dalam masalah hukum. Adapun masalah akidah, ada mutawatir, ada ahad. Kalau hadis ahad, hadis mutawatir itu diterima dalam masalah akidah. Kalau hadis ahad tidak boleh dipakai berfikir dalam akidah. Ini menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Iya. Menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW. Dan pembagian itu sendiri, mutawatir dan ahad, ini pembagian tidak dikenal dalam syariat Islam, tidak dikenal pada generasi pertama dari umat Islam. Asal pembagian ini, kata Ibnu Abi Id dalam syarah Aqidah Tahawiyah, ini datangnya dari Tawaif Ahlul Bid'ah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rawafid, dan sejenis dengannya. Tidak datang dari Ahlul Sunnah. Pembagian mutawatir dan ahad. Iya. Baik, maka umat Islam, mereka di atas prinsip yang disebut oleh Imam Al-Barbahari. Kata dia, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Was-sunnah fil Islam, dan sunnah itu adalah Islam. "Wa la yaqumu ahadukum illa bil akhar." Dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Iya. Jelas ya? Baik, sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Barbahari, setelah beliau menyebutkan makna sunnah, dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri, maka beliau di sini memakai penggunaan sunnah. Dari sunnah begini. Semua masalah aqidah, masalah fikih, masalah ahkam, semuanya beliau ikutkan dan beliau katakan dari sunnah. Maksudnya, yaitu Islam itu sendiri. Dipahami?